lagi nyongke mau ala mengundang-undang sih ngorong-ngorong kita ini mereka mutan nyungguan masih lorot dua anak waton nyung masih lebar malah rumput so lah saya nggak butuh lemas sih kepribe karena manis lebih parah sedulur kita ternyata jenengannya nyung untuk bongkeng dan tiket emang mau orang undang nyong waduh kita dungan jok nyampe sana udah lah gara-gara mengorong-orong apa diwok nanya dulur saya nyong anu undang-undang nyong orang malah nyong kepedean dan ini dundangi jenak nyong mati bener dan mati nyong bismillahirrahmanirrahim saing nge curanmor pencurian sepeda motor.